warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Baik. Hari ini rencananya tadabur surah Al-Baqarah ayat berapa? 248. Gimana yang cowok enggak ada yang ingat nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim ar-rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita akan tadaburi pada malam hari ini surah Al-Baqarah ayat 248. Walaupun di broadcastnya sudah mau masuk ke ayat 249, tapi kita masih dalam ayat 248. Di sini tentang kenapa Talut kemudian layak menjadi pemimpin. Ya, tanda-tanda kepemimpinan Talut. Baik. Saya kira penting malam hari ini untuk pelajaran leadership buat anak muda pada malam hari ini dari sisi leadership kenabian. Memang kalau kita bicara tentang nabi ini, tentu bicara standar di luar standar manusia pada umumnya, karena nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak dalam kapasitas sama dengan umumnya manusia. Namun yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah Talut, manusia biasa yang dipilih oleh seorang nabi, dipilihkan oleh seorang nabi. Nabi siapa? Samuel yang sudah kita bicarakan. Nah, kalau kita bicara perspektif kenabian, kepemimpinan versi kenabian, yang umum kita kenalkan empat biasanya kriteria para nabi itu dalam kepemimpinannya. Yang pertama, siddiq. Dua, amanah. Ketiga, fatana. Dan yang terakhir, tabligh. Siddiq artinya benar, jujur. Ya, gak suka bohong. Sebab gak mungkin bisa jadi pemimpin yang amanah kalau gak siddiq. Pemimpin bohong bisa mana enggak? Enggak bisa. Dan kepemimpinan seorang pemimpin sebetulnya terlalu mudah untuk diukur. Ya, apalagi musim pilpres begini. Di musim pilkada saja, kalau pemimpin itu sukses, dirasakan langsung oleh masyarakat, biasanya untuk periode kedua dia enggak perlu kerja keras. Betul enggak? Kalau enggak ada yang kerja keras berarti apa tuh? Kalau untuk periode kedua dia bekerja keras, berarti bermasalah. Misalnya dibilang, ini kalau enggak lihat lu buta mana? Gitu, rakyat bilang mana? Ini loh yang saya kerjakan ini. Rakyat bilang, yang mana? Karena mungkin beda persepsi. Rakyat maunya yang jujur untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan yang dari rakyat untuk dia kan beda. Itu dalam dunia demokrasi, yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu kelihatan. Nah, dalam konteks kenabian, Tidak mungkin nabi itu atau pemimpin itu bodoh. Enggak boleh yang standar jadi pemimpin itu. Tentu ukurannya bukan semata-mata IQ di sini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi beberapa teman meminta saya kita bikin konsep untuk 2024 agar kita dapat pemimpin sesuai sila keempat, Ustaz. Jangan gini terus nih. Pemimpin kita milih sesuai sila keberapa yang terjadi? Di luar sila yang ada. Coba aja lah kriterianya. Masuk ke kriteria hikmah di situ. Yutil hikmata may yasha wa may yutil hikmah faqad utiya khairan katsir. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya dan barang siapa yang sudah diberikan hikmah, inilah puncak kecerdasan itu. Jadi puncak kecerdasan orang berilmu adalah kalau dia berhikmah. Jadi enggak mungkin orang bloon itu boleh jadi presiden di Indonesia ini. Seharusnya. Kalau sekarang kan yang punya duit ya. Mau jadi ketua DPR juga siapa yang paling banyak duit yang berani bayar. Wakil juga gitu. Berapa setorannya. Apalagi DPRD yang tinggi. Menjadi kakanwil aja mahal bayarnya. Di Kemenak pula gitu. Apa bisa melahirkan pemimpin kayak begitu? Sesuai sila keempat. Kalau caranya demikian, bisa gak? Enggak. Itu sudah terlalu kotor. Apa yang terjadi ini kenapa Allah tampakkan? Jadi curhat saya. Nah, sebelum kita masuk ke 248, saya perlu memformat dulu mukaddimah. Ya, supaya ayat ini menjadi terasa membumi. Ya, tidak mengawang-awang ke masa lalu. Yang mau kita ceritakan memang masa lalu. Tetapi di sini saya perlu mukaddimahi dulu. Karena ini cara pemilihannya enggak demokratis. Ini betul-betul penunjukan. Di ayat 248 ini umat minta dipilihkan calon pemimpinnya kepada Nabi Samuel pada saat itu. Ahlul kitab. Minta dipilihkan. Nah, langsung dipilihkan oleh Nabi Samuel, pemimpin kamu si ini. Di situ berbeda kriteria. Di ayat ini nanti pembicaraan. Tapi saya ingin konstruksikan dulu konsep kepemimpinan kenabian, cara Nabi memilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siddiq, amanah, fatona, tabligh. Tabligh itu menyampaikan maksudnya apa? Transparan, tidak ada yang disembunyikan, ya, objektif, tidak subjektif dalam kepemimpinannya, tidak pilih kasih. Semua mendapatkan haknya secara adil. Nah sekarang di ayat ini kita akan masuki tadaburnya. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم In kuntum mu'minin. Dua kita terjemahkan secara bebas dulu. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah kepada mereka nabi mereka. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kekuasaannya, ya, jadi sesungguhnya ayat tanda ia akan menjadi raja, ayata mulkihi, tanda pantas untuk dipilih menjadi raja, adalah masih dalam ranah tauhid, dan ini menjadi simbol Bani Israel pada masa itu. Di dalamnya terdapat ketenangan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan selain ada ketenangan dari Tuhanmu, ada pula sisa di dalamnya, di dalam kotak itu, sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun isinya. Isi daripada kotak tabut. Ya, orang-orang Sumatera Barat, orang Bengkulu, sebagian Sumatera bikin acara namanya ya Malarung Tabui. Apa Malarung Tabui itu? Menghanyutkan kotak tabut di laut. Yang isinya ada ketenangan dan apa lagi isinya? Sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaika. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Jelas ya, siapa pembawa tabutnya? Malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu. Jadi kembalinya tabut kepada kalian dengan isinya yang berupa ketenangan dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun itu merupakan tanda dari Tuhanmu untuk kamu. Bahwa dia itu memang betul-betul pemimpin kamu ke depan, menjadi raja kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman, tergolong orang-orang yang beriman. Nah, sampai di sini. Coba ada berapa poin penting di ayat ini? Satu, nabi mereka berkata, ya, sesungguhnya tanda-tanda yang akan menjadi raja buat kamu itu adalah, yang kedua apa itu? Kembalinya tabut pada kamu. Nah, yang ketiga, poin ketiga, isi daripada tabut itu adalah ketenangan dan sisa dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Poin ketiganya, keempat, nah tabutnya dibawa oleh malaikat. Poin kelima, nah itu adalah tanda bagi kamu dari Tuhan kamu jika kamu beriman. Yang keenam, in kuntum mu'minin. Baik, kira-kira kata kuncinya, klunya pada poin yang keberapa? Nah, kita lihat di sini ayat sebelumnya. Kalau dari cerita ayat sebelumnya, kan mereka sebetulnya dipilihkan seorang pemimpin. Ya, namanya siapa? Talut. Awalnya mereka minta, ketika didatangkan kepada mereka pemimpin, mereka menerima enggak kepemimpinan Talut? Enggak. Gara-gara apa? Ya, karena dia bukan dari keturunan Bani Israel, bukan pula orang yang banyak hartanya, seperti halnya calon pemimpin di negeri antah-berantah yang berantakan ini. Cara kepemimpinannya. Nah, yang Allah pilihkan kriterianya apa di situ? Innallaha istafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Pertama, kriterianya memang itu yang Allah pilihkan buat kamu. Dan dia diberikan kelebihan apa? Kan badannya dulu. Bastotan fil ilmi wal jisim. Ilmu dan fisik. Gak bisa yang rada-rada gitu deh pada saat itu. Ya. Nah, karena mereka menolak, ya, maka inilah kriteria selanjutnya, bahwa kepemimpinan Thalut itu cocok. Pertama, selain Allah yang memilih dan dia punya kelebihan dalam ilmu pengetahuan dan kekuatan fisiknya, maka kriteria yang lain adalah kembalinya tabut. Jadi kira-kira keluhnya pada yang mana kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya? Ini tambahan daripada kriteria. Ya, kriteria kepemimpinan Thalut. Apa tambahannya? Kembalinya tabut kepadamu. Itu saya kira menjadi keluhnya pada ayat 248 ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke tafsir Jalalainnya. Ini saya agak mengikuti alur bakunya karena ada santriwati saya di sini. Ya. Jadi saya tidak agak bebas, saya ikuti alurnya dulu supaya mereka ikuti tahapannya. Yang duduk di depan yang cantik-cantik dan soleha insya Allah. Supaya mereka mengikuti tahapannya. Biasanya saya agak menggelombang, mengayun supaya enggak ngantuk. Tapi kali ini saya ikutin, kalian supaya ikutin tahapannya ya. Jadi tadi kan Ustadz baca apa? Ayat. Kemudian terjemahannya. Lalu kemudian pointer-pointernya, lalu kemudian kata kuncinya, clue-nya ya. Udah dapat tuh poin. Ini cara bertadabur. Sekarang kita lihat tafsir Jalalainnya secara ringkas. Wa qala lahum, dan kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka berkata. Yaitu ketika mereka bertanya kepadanya tentang tanda pengangkatannya sebagai raja. Kalau di Indonesia tanda-tanda dia bakal jadi pemimpin apa nih sekarang nih? Kalau sekarang tandanya dia bakal menang beneran gitu, saya lagi gak bercanda nih. Besok dia tanggal 17 ada pemilihan, dengan 18 akan ada yang bergembira dan ada yang nangis gitu ya. Dari sekarang tandanya apa kira-kira? Calon pemimpin sekarang. Hah? Sekarang kira-kira. Survei ya? Ya. Hasil survei. Apalagi setelah keluarnya survei Kompas terakhir kemarin. Ya. Itu pun angkanya sudah di-upgrade. Demi menyenangkan supaya tidak terlalu goncang negeri ini. Ya. Belum update. Udah. Kenapa sih Ustadz kalau di bawah 50% itu enggak aman sebagai incumbent? Tadi saya bilang, kalau pemimpin itu sukses, lihat aja di bupati, wali kota, gubernur yang sukses, ya pastinya di atas 50, karena kan selama 5 tahun dirasakan kerjanya. Jadi kalau enggak sampai 50 berarti, ya enggak tahu lah berarti apa ya. Begitu. Jadi kalau sekarang ini tandanya adalah mungkin kelihatan dari survei dan ya secara umum memang begitu. Tapi pada akhirnya nanti yang maha menentukan siapa? Allah lagi. Kita tidak tahu. Bahwa kemudian ada yang curang dan menang, ya itu dia takdir juga sudah. Terus gimana dong yang kalah? Kenapa bisa dicurangin? Salah lu. Berarti lu masih belum cocok karena dicurangin masih bisa. Nah di sono dikulit aja kagak bisa apalagi dicurangin. Berarti lu belum cocok jadi pemimpin, gitu aja. Makanya saya tuh gak terlalu baper. Ustaz, gimana kalau nanti dia curang? Dia kan begini, main begitu. Ya berarti lu gak pantas memimpin lah. Kok gitu Ustaz? Ya namanya curang tuh bagian dari demokrasi. Itu bagian dari demokrasi. Jadi kalau Anda kemudian kalah dicurangin, ya gak usah jadi politisi. Kalau dicurangin, mainnya kotor, curang, ya udah gak cocok lo menang. Karena lo bisa di, sementara lo di Turki, di kulit aja gak bisa. Apalagi dicurangin. Memang menjadi pemimpin itu, menjadi pemenang harus kuat. Baik. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ayyatiyakumut tabut. datangnya tabut kepadamu, yakni sebuah peti tempat menyimpan serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalekah yang berhasil merebut serunai mereka. Serunai itu apa? Apa kira-kira? Coba buka kamus. Kamus bahasa Indonesia buka dulu. Ya kayak suling gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini versi tafsir Jalalain. Nanti kita baca tafsir lain. Saya ulangi, ini versi tafsir Jalalain dulu kita baca. Apa itu tabut? Sebuah peti tempat menyimpan serunai nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam dan terus-menerus berada pada mereka sampai mereka dikalahkan oleh orang-orang Amalekah. Jadi suku Amalekah yang tinggal di Palestina yang berhasil merebut serunai mereka itu. Selama ini mereka mengambilnya sebagai lambang kemenangan mereka terhadap musuh dan mereka tonjolkan dalam peperangan serta mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Fihi sakinah. Mungkin serunai itu kayak apa ya? Kayak trompet kali ya. Atau kayak serukal terbuat dari kayu kan kayak suling jadinya. Ya. Fihi di dalam tabut itu sakinah. Terdapat ketenangan atau ketentraman bagimu. Kita lihat tafsir dengan sunnah terkait dengan ini. Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, di dalamnya terdapat ketenangan, fihi sakinah min rabbikum, dari Tuhanmu. Dan seterusnya, kata sakinah atau ketenangan, yang berarti ketenangan, sedangkan yang dimaksud dengan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun adalah tongkatnya Musa dan robekan-robekan alwah atau lembaran-lembaran kitab suci. Jadi di dalam kotak itu, kalau sudah melihat adanya serunai, maka tenanglah bahwa simbol kejayaan ada di tangan kita. Kalau Buya Hamka menafsirkan tabut itu seperti kotak bendera pusaka. Kira-kira Buya Hamka itu kalau ingin mendekatkan pemikiran kita bahwa tabut itu apa jadinya kalau bendera merah putih yang dijahit oleh ibunda siapa? Fatmawati yang berada di dalam kotak pusaka itu diambil asing. Kira-kira harga diri kita sebagai bangsa merdeka tercoreng atau tidak? Walaupun itu isinya cuma bendera, kita harus berjuang merebut kembali enggak? Walaupun resikonya harus mati. Iya. Ada yang iya, ada yang enggak nih. Ada yang bilang bendera doang terserah gitu. Jangan bendera, tanah gue diambil aja, gue santai aja. Iya. Kan selama ini santai-santai aja tuh, bahkan ada pahlawan lagi jagain tanah reklamasi, tanah Mekarta, ada kan jenderal kancilnya itu? Ya, yang di TV itu loh, yang siapa yang berani berhadapan dengan saya, gak ngomong lagi tuh. Cuma seret, seret, seret, tanda tangan selesai. Ya, kalau kalah lebih parah lagi ketakutannya tuh. Ya, saya sih gak ngancem tapi kayaknya sih. Yang sakit-sakit gara-gara dia itu sakit hati. Dan kita kembali ke ayat dulu. Padahal gue yang sakit hati kali ya. Jadi kalau Buya Hamka menggambarkan tabut, karena Anda mungkin bertanya apa hebatnya sih serunai itu? Selain itu kan ada lagi isinya apa? Tongkatnya Nabi Musa dan juga apa? Ada konon bilang mantelnya Nabi Musa dan ada yang sisa-sisa alwah, ya robekan-robekan itu. Ya kalau kita kemarin di sini kan ada orang Turki yang ukurannya orang Afrika itu ya, ya kayak gitu kira-kira isinya tuh. Mungkin yang terbuat apa dari kulit atau dari lempengan batu ada di dalam tabut itu. Jadi itu tafsir dengan sunnahnya. Tapi feelingnya yang disebut dengan tabut itu kira-kira kalau kata Bu Hamka, yang tepat apa di Indonesia ini kira-kira? Bu Hamka menariknya bahwa seperti bendera pusaka merah putih itu. Kalau itu diambil berarti hilang harga diri kita semua. Dan kita harus mengambilnya. Dan dalam sebuah peperangan, kalau sampai itu hilang dan sampai ke tangan musuh berarti kita hilang harga diri kita. Tapi bagi mereka lebih dari sekedar itu. Kehilangan kotak itu berarti kehilangan ketentraman batin. Ada sesuatu yang mengganjal dari peninggalan nenek moyang itu. Kalau kita paling tinggi bendera itu, yang lain saya nggak tahu apa ya. Apa yang berharga di Indonesia ini? Sebagai simbol harga diri kita. Monas. Apa kira-kira? Ada yang lain nggak kira-kira? Kalau Bu Hamka tadi bendera, Anda mungkin punya persepsi lain? Enggak. Itu bukan simbol, itu emang aset sesungguhnya. Ini simbol. Udahlah bendera aja lah ya. Karena Bu Hamka memikirkan pun itu pilihan paling tepat. Oke. Mir Rabbikum, ini maaf, ini salah tulis. Enggak ada fisabilillah, ini enggak ada. Mir Rabbikum, dari Tuhanmu. Wa baqiyatun, dan sisa, mimma tarak, dari yang ditinggalkan alu Musa, keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun. Yakni yang ditinggalkan kedua nabi itu, sepasang terompah, ini versi tafsir Jalalain. Sepasang terompah Musa dan tongkatnya, serta sorban Nabi Harun dan tulang-tulang burung manna yang pernah turun kepada mereka, serta kepingan-kepingan lauh. Jadi lempengan-lempengan yang bertuliskan kitab suci. Itu isi kotaknya. Tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan lakum, benar-benar terdapat tanda bagimu atas diangkatnya dia sebagai raja. Jadi tekanannya di ayat ini adalah sekedar apakah, adalah penekanan kriteria kenapa Thalut harus menjadi raja bagi Bani Israel pada saat itu. In kuntum mu'minin, jika kamu pribadi-pribadi yang beriman. Tabut itu lalu dibawa oleh malaikat terapung-apung antara bumi dan langit. Ini bahasanya yang menerjemahkan aja. Antara bumi dan langit gak terapung-apung lah ya. Melayang-layang. Kalau terapung-apung tuh ya di dalam laut. Ini gak masalah. Melayang-layang antara bumi dan langit serta disaksikan oleh mereka. Jadi betul-betul kelihatan itu. Ketika Daud dipilih menjadi raja dan semua pada protes, pada saat itu turunlah dari langit itu. Kotak itu. Sebetulnya ada videonya di YouTube, tapi takutnya salah persepsi kayak begitu persis kotaknya. Padahal itu gak penting untuk kita gambarkan di sini. Namun di sini menunjukkan betapa, kalau menurut saya, betapa bebalnya Bani Israel ini. Harus dalam bentuknya yang sangat-sangat materi, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat rendah ilustrasinya untuk mempercayai seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau sudah disampaikan Nabi ya sudah terima saja. Tapi memang ada tipe orang yang ngeyel, tapi kalau ngeyel pinter sih gak apa-apa. Ada yang ngeyelnya ngeyel di bawah standar. Nah ya kayak gitu tuh tadi tuh. Tapi kok TV-nya juga mau menayangkan orang kayak gitu. Ya. Plangap, plongo gitu. Baru ngomong kayak orang-orangan. Jadi turun dan itu kemudian meyakinkan semua yang hadir tentang itu betul-betul tanda kepemimpinan si sang raja Thalut ini. Baru mereka percaya. Antara bumi dan langit melayang-layang serta disaksikan oleh mereka dan akhirnya ditaruh oleh malaikat di dekat Thalut. Turun itu tabut dan berada di dekat Thalut. Karena itu pernah dicuri dulu oleh musuh mereka dan mereka merasa dalam ketertindasan, mereka berada dalam apa ketidaktenangan. Sampai kemudian turunnya tabut itu dan tabut itu diturunkan oleh malaikat berada di dekat Thalut. Mereka pun mengakuinya sebagai raja dan berlomba-lomba untuk berjihad di sampingnya. Telah melihat langsung itu. Maka dipilihnyalah 70.000 orang di antara pemuda-pemuda mereka untuk berperang bersama Talut melawan Jalut. In kuntum mu'minin. Nah sekarang tadaburnya secara ringkas, ini baru keseluruhan, nanti kita coba bedah per kata. Allah memberikan fasilitas kepemimpinan kepada Talut berupa tabut yang padanya Allah turunkan. Baik, sampai di sini kira sudah jelas ya tafsir jalan lainnya dan kemudian tafsir dengan sunnahnya juga. Sekarang mari kita masuk kepada sedikit detail-detailnya dan saya bacakan di sini tafsir Al-Wasit At-Tantawi karena ini mencakup berbagai tafsir klasik, saya pilihkan sebagai tambahan. Cuma kalau nanti masuk ke nahwu atau tata bahasa mungkin saya akan tinggalkan dulu supaya enggak terlalu jelimet. At-Tabut, menurut At-Tantawi At-Tabut biwazni fa'lut. Wazannya fa'lut minatub wa huwa rujuk. Kata tabut katanya dari kata-kata tub yang artinya kembali. Wa ta'uh mazidah li ghairi ta'nis ka jabarut. Wa ta'uhu gitu mazidah maksud di sini wa ta'uhu mazid. Jadi tabut ta'nya di sini adalah tambahan. Wal murad bihi sundukut tawrah. Kalau menurut tafsir lain yang dimaksud dengan tabut itu adalah kotaknya Taurat. Wa kanu idza harabu hamalahu jama'atan jama'atu minhum wa yataqaddamuna bihi amamal jaysh fayakunu dzalika sababu nasrihim. Biasanya kalau Bani Israel itu perang, beberapa tentara diperintahkan untuk membawa tabut untuk taruh di depan. Dan kalau tabut itu ada di medan perang, mereka yakin bakal menang. Dan memang nyatanya selalu menang. Kalau ada kotak itu menjadi motivasi. Wa kana ahduhum bihi qad tala fa dzakarahum bima athirihi targhiban fihi wa hamlan 'ala al-inqiyadi li Talut. Dan apa yang sudah terjadi selama ini telah berlangsung terus-menerus dalam periode yang panjang. Dan disebutkan di sini di ayat ini sebagai motivasi bahwa insya Allah dengan kepemimpinan Talut mereka bakal menang kembali. Ini simbol dari kata tabut. Sampai di sini dulu. Sampai di sini. Kalau di kita kotak suara kali ya. Ya. Yang berhasil menguasai kotak suara dia yang menang gitu ya. Iya enggak? Berarti kalau yang menguasai kotak suara yang menang, berarti camat yang menang di sini nih. Ya karena kan di posnya di mana? Camat yang ngukur kira-kira mana yang berat nih gitu ya. Baru kemudian diganti dengan kotak lain. Jadi kalau di Indonesia ini memang banyak kotak ajaib. Yang dimasukin warna A, yang keluar warna B. Nah, itu sejak zaman Orde Baru, banyak kotak ajaib di Indonesia ini. Tentu dalam kasus tabut ini tidak demikian. Dan ini adalah sesuatu yang dibenarkan pada masa itu. Bahwa keberadaan tabut bukanlah sebagai sebuah jimat yang menciderai akidah mereka. Tidak. Memang demikian adanya. Dan itu menjadi keyakinan mereka. Karenanya diturunkannya tabut oleh malaikat. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada cedera dari sisi ideologi, dari sisi akidah di sini. Ketika mereka berperang dan di situ ada kotak tabut itu menjadi semacam motivasi, pembangkit semangat dan kekuatan mereka dan adalah simbol daripada kemenangan mereka. Dan selama ini terbukti pula ketika tidak ada tabut mereka selalu dalam kekalahan dan penindasan, penjajahan. Nah ketika dikembalikan lagi mereka bangkit lagi semangatnya. Sampai di sini ada yang mau komen tentang tabut? Silakan, mungkin punya analisis. Sebelum kita melangkah, ini tentu tidak sama dengan keris sakti gitu ya. Sumpah palapa yang mana? Palapa nama apa? buah satelit. Ini anak sekarang kayak gitu nggak ngerti. Tinggal di mana Bu Bintaro? Bintaro itu nama apa? Buah. Dulu banyak yang nggak tahu bahwa Bintaro nama. Baru belakang setelah ditanam, buahnya kayak gimana Bu Bintaro? Tuh kan? Ngaku orang Bintaro, tapi nggak tahu buah Bintaro. Baik, nggak ada yang mau komen? Ya. Pegang. Okay. Nah, Fitri di belakang kasih akhwat. Bismillah. Tadi kan ada yang berpendapat bahwa tabut ini adalah ayat-ayat Taurat. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ayat Allah itu adalah sumber motivasi dari semua orang yang beriman. Apa? Ayat Al-Quran itu atau ayat-ayat Allah itu adalah sumber motivasi terbaik bagi orang yang beriman. Bagus sekali. Jadi kalau kamu menilai bahwa kalau kita nih tabut kita yang sekarang gitu ya, adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Toh isinya tabut itu kalau berdasarkan tafsir yang lain adalah kotak daripada lembaran-lembaran Taurat. Bagus. Ini satu sisi. Jadi kalau bagi kita harusnya Quran itu menjadi motivasi. Dan nyatanya memang begitu. Kita nih kalau menjadikan Quran sebagai sumber referensi kita untuk melakukan apa saja menuju kemenangan dan kejayaan, pasti begitu adanya. Misalnya apa? Surat Al-Ikhlas saja misalnya. Waktu bilang Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Ya? Allah tepat. Jadi maksudnya huwal maqsudu fil hawaiji wat talab. Allahus Samad itu artinya Dialah tumpuan semua kebutuhan dan semua permintaan. Artinya apa? Ya artinya berarti Allah lama mencipta kita dan menciptakan semua kebutuhan-kebutuhan kita dan maha memenuhi semua hajat-hajat kepentingan-kepentingan kita. Dan tidak ada yang bisa seperti dia. Dan cuma dia yang bisa melakukan itu kepada kita. Nah, itu pemahamannya. Allahus Samad. Karena itu, kita enggak pernah boleh menyandarkan kebutuhan kita kepada siapapun, selain kepada, bahkan kepada akal kita sendiri tidak boleh. Apalagi kepada manusia, kepada bos. Enggak boleh. Pada atasan yang menggaji kita, enggak boleh. Allahus Samad. Nah kadang kita ini bersandar pada akal kita sendiri, itu jadi masalah. Contoh, kalau kamu jadi Nabi Ibrahim, disuruh masuk ke api, mau gak? Sebelum ada bocorannya, api berubah jadi dingin. Mau gak disuruh masuk ke? Kenapa? Panas. Takut panas itu dari mana asalnya? Dari mana takut panas itu awalnya? Sehingga kamu tidak mau mentaati perintah Allah. Karena apa? Karena kamu bersandar pada persepsimu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman. Bukan karena. Kalau orang beriman itu. Inna maqalal mu'minin. Ya, jika orang-orang beriman itu dipanggil kepada Allah. Dia gak punya pilihan kecuali sami'na. Nah kesalahan kita itu tidak menjadikan Allahus Samad. Kita punya sandaran lain selain Allah. Dan itu bisa musyrik. Adalah persepsi kita sendiri. Kalau kamu jadi Musa. Atau kamu jadi pengikut Musa deh. Terus disuruh ke laut modalnya tongkat. Mau ikut Musa apa enggak? Sebelum ada bocoran. Kalau tongkatnya bisa belah laut. Kamu pasti bilang. Kemana Musa? No, ke seberang lautan. Modalnya tongkat? Iya. Lu kira lu nenek sihir. Karena dalam persepsi kita. Tongkat itu biasanya dipakai hanya untuk. Ya nenek sihir itu. Mungkin. Tapi kalau orang itu beriman, Allahus Samad, ya sudah. Sami'na, kalau anda? Enggak. Sami'na wa fakkarna, wa tahayyarna, wa hasabna, wa aswaina ujungnya. Kalau kamu diajak nih, andai kamu jadi pengikut Musa, ke laut, kamu akan bilang, okay, Musa, saya dengar tapi saya pikirin dulu ya. Gitu gak kira-kira? Entah setelah difikirkan, ya coba-coba dulu lah, tapi tunggu sebentar ya. Ujung-ujungnya apa? Gak ikut ah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Quran itu gak begitu tauhidnya itu. Makanya kalau kalian sekolah nih ya, yang di Aklis, fungsi science untuk memuaskan akal. Science kamu tidak akan pernah bisa meyakinkan hati kamu. Makanya orang-orang yang lemah ilmu agamanya, hanya mengandalkan ilmu umum saja, gak bisa menjadi orang yang punya kekuatan tawakal, gak bisa. Kalau orang bertawakal itu tempatnya di kalbu. Dan untuk memuaskan kalbu itu, memuaskan ruh itu, narasi Al-Quran dan narasi As-Sunnah yang bisa mengenyangkan dia. Tapi kalau hanya sains, anak-anakku, sehebat apapun kamu, kamu akan menjadi penakut. Kamu akan menjadi orang bingung dengan semua persepsi-persepsimu. Jadi saya mau bawa agar ayat ini memuaskan logika kita. Bani Israel ini, karena yakin pada tabut, efek sebetulnya bukan tabutnya. Kenapa mereka bisa menang? Apa gara-gara tabut ditaruh situ, tiba-tiba musuh kabur? Enggak, tetap bertarung kan? Tapi apa yang membuat mereka bisa menang? Karena keyakinan mereka, tabut ini dari Allah, dan Allah itu ada, Allah bersama kita, dan selama kita bersandar hanya kepada Allah, kita menang. Itu substansinya. Cuma itu. Dengan semua kelemahan akal mereka. Artinya kalaupun ada lembaran-lembaran Taurat di dalam tabut itu, mungkin lauh, tidak semuanya. Taurat itu ada isi di situ, dan tidak semuanya mereka hafal. Artinya persepsi saya di ayat ini, mungkin tidak semua Bani Israel itu hafal Taurat. Dan nyatanya yang ada di dalam tabut itu tidak semua Taurat lengkap, mungkin. Kalaupun mereka faham mungkin sebagiannya. Tapi apa yang membuat mereka selalu menang bersama tabut? Pertama adalah keyakinan mereka kepada Allah. Kalau ada tabut berarti ada Allah. Dan kalau ada Allah berarti kita pasti menang. Dan untuk itu kita maju. Sudah. Begitu kejadiannya. Pertanyaan saya, bagaimana kamu dengan Quran? Apa kamu berani melangkah untuk melakukan hal-hal besar di jalan Allah? Kalau belum, berarti perlu pendalaman lagi. Dan pada malam hari ini tentu menjadi tangga yang sangat bagus sekali. Orang yang membaca Quran itu tenang hatinya. Fihi sakinatun min rabbikum. Orang-orang yang ada Quran di dalam hatinya, tenang jiwanya. Kenapa? Orang tenang itu karena memang tidak ada yang mengkhawatirkan ke depan dan tidak ada yang mencemaskan di belakang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu tenang karena tidak ada yang mengkhawatirkan di depan dan tidak ada yang mencemaskan di belakangnya. Fihi sakinah. Dan hanya orang-orang yang membaca Quran yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Contohnya apa misalnya? Kalau dia bilang kul huwa, katakanlah dia, maka dia akan mengatakan la huwa illa huwa, tidak ada dia selain dia. Yang saya sebut dia, tidak ada yang lain selain Allahu ahad. Nah, gitu. Allahu ahad. Allah lah yang tunggal. Tidak ada yang lain. Jadi ketika nama itu disebut dan ada Allah di dalam hati, dia akan dengan serta-merta bangkit semangatnya, muncul keyakinannya, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Apalagi kalau dia tambah Allahu Samad, tidak akan pernah ada yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan saya, apalagi memenuhi seluruh permintaan saya selain Allahu Ahad dan Allahu Samad. Sampai di sini dia akan semakin kuat itu dengan ayat Allah. Tapi kalau tidak ada ayat Allah, punya ketenangan enggak orang ini dalam hidupnya? Galau terus. Bimbang, baru ada sedikit persoalan, bimbang lagi, galau lagi. Tapi kalau ada Allah, ada Quran di dalam hatinya, dia maju terus. Bahkan dia tambah lagi, lam yalid wa lam yulad. Maknanya apa? Tidak beranak, ya artinya apa? Tidak punya anak. Jadi, semua yang terpisah dari dirinya, bukan dirinya. Bukan Tuhan yang pantas untuk disembah. Walau dia disebut anak atau dia disebut bapak. Saya ulangi ya. Semua yang terlepas dari dirinya, bukanlah dirinya. Meskipun dia disebut sebagai anak atau bapak. Jadi dia gak perlu ragu terhadap konsep ketuhanan. Terus kalau dia anak Tuhan, lantas jadi Tuhan. Gak ada itu. Lam yalid wa lam yulad. Semua yang terpisah dari dirinya, bukan dia. Apakah dia disebut sebagai anak atau dia disebut sebagai bapak. Sebab zatnya tunggal, ahad. Gak mungkin ahad kemudian berafiliasi ke yang lain atau yang lain berafiliasi kepada dirinya. Afiliasi anak atau afiliasi bapak. Apalagi afiliasi tetangganya Allah gitu. Disebut Allah, gak benar. Itu yang membuat orang beriman itu menjadi mantap, tidak ada keraguan menghadapi Tuhan-Tuhan. Bahkan tidak akan menuhankan akalnya. Tidak akan menuhankan ilmunya. Ini orang sekarang. Orang sekarang menuhankan ilmu. Padahal subhanak la ilma lana illa ma'allamtana. Orang sekarang menuhankan ilmu itu maksudnya apa? Apa? Yang disebut dengan ilmiah misalnya. Itu kan kalau orang sekarang disebut ilmiah itu kalau misalnya secara filsafat apa namanya? Ini sebuah kebenaran dan kebenaran itu dianggap ilmiah. Kalau bagaimana orang sekarang? Hah? Kayak paling rendah masuk akal. Ada istilah lain, istilah ilmiahnya. Empiris. Ya. Repetitif pula. Jadi kenapa saya tidak mau masuk ke api? Ya karena panas lah. Dari mana panas? Ya pengalaman lah. Empiris. Dan nyatanya memang selalu yang namanya api itu panas. Untuk itu, saya tidak akan pernah mau masuk ke dalam api. Karena api umumnya adalah panas secara empiris. Gara-gara itu dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Karena dia lebih percaya pada ilmunya. Ini yang berbahaya. Berbahaya. Dan inilah anak-anakku sekalian, terutama yang sedang belajar ilmu sains. Sains itu penting untuk memuaskan akal, tetapi tujuannya hanya untuk membenarkan yang ilmunya berasal dari Allah. Yang bukan dari Allah bukanlah ilmu. Jadi kalau kita lihat misalnya ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran, ya, berkaitan dengan tabut ini misalnya, ya, berkaitan dengan tabut ini. Fihi sakinatun mimma wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Sampai di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu mereka itu lemah gara-gara tabutnya direbut oleh bangsa Amalik sehingga mereka kehilangan pegangan. Ini dulu ceritanya nih, Bani Israel ini. Jadi ketika kotak pusaka itu hilang dari mereka, mereka terbawa oleh emosi, mereka seakan-akan gak mungkin bisa menang. Dengan rahmat Allah, kemudian didatangkan tabut ini, yang dengan rahmat Allah pula didatangkanlah Talut untuk meyakinkan kembali kepada Allah, dan bagusnya mereka bertanya kepada Nabi pula untuk mendatangkan pemimpin pada saat itu. Tapi sekarang, ya, secara empiris. Saya, Bakhtiar Nasir, dalam pilpres besok, yang saya paling yakin cuma satu, walillahi mulkus samawati wal ard. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. milik Allah semua kekuasaan langit dan bumi. Dan tidak akan mungkin ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal kekuasaan. Sampai di sini, karena saya dengan usia kepala 5 sekarang pernah melihat dan berulang-ulang melihat calon pemimpin yang kita kira dia pemimpin, dia sempat sujud syukur, ternyata justru merugikan kita. Ada gak kayak begitu? Ya dengan pengalaman saya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Cuma untuk menyebut negara saya kurang etis. Karena boleh jadi ini subjektivitas persepsi saya. Tapi di dunia ini kita lihat. Atau misalnya kita lihat Filipina, Duterte. Ya. Siapa sangka Filipina itu negeri yang tadinya 100% muslim. Lalu menjadi mayoritas Katolik semua. Dan muslim yang hidup di sana kemudian tertindas. Puluhan tahun. Muslim Moro di Mindanao misalnya. Mereka berdoa, mereka berjuang, bahkan mereka mengangkat senjata, berjihad berpuluh-puluh tahun. Sama kayak Indonesia. Selalu gagal atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tiba-tiba dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. Bam, bam. Jepang tanpa harus diusir pulang pun memang sudah waktunya pulang. Tanpa syarat. Jadi gak perlu didorong-dorong pakai bambu lancip, pakai bambu kurcup. Pulang gak lo. Tapi mungkin nih, ada ketulusan, ada keikhlasan dalam berjuang. Ada yang ikhlas dalam berdoa siang dan malam. Ada yang tahajud siang pada malam hari. Allah kabulkan keikhlasannya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Akhirnya merdekalah bangsa Indonesia. Padahal di atas kertas secara teori gak mungkin. Karena gak sebanding amunisinya. Dan kebanyakan kita gak jadi perjuang. Lebih memilih untuk ya udahlah. Mendingan dijajah. Kayak Bani Israel kan kayak gitu. Ini gara-gara Musa sih. Coba lu gak ngajak-ngajak kita ke laut kayak begini. Ini gara-gara lu di depan laut, di belakang Firaun mati weh. Mending kemarin kita jadi budak aja, tetap makan, tetap sekolah, tetap bisa kerja. Mau begitu? Enggak lah ya. Tapi kalau kita lihat empirisnya nih. Bahwa kepemimpinan itu betul-betul dari Allah. Termasuk dalam kisah Talut ini. Dengan semua kriteria di luar kriteria kita. Duterte pada akhirnya memberikan semacam otonomi Mindanao kepada bangsa Moro. Orang Moro enggak pernah menduga kan? Justru Duterte yang hidup memimpin negara Katolik justru berkata, "Ini Tuhan bodoh macam apa lagi? Masa saya sudah berdosa sejak di dalam rahim ibu saya?" Kemudian saya keluar harus dibaptis. Dia bicara gitu di negaranya loh. Jadi umat Islam pernah menduga gak sebelumnya? Tidak. Jadi tugas kita bagaimana untuk mendapatkan pemimpin itu? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin? Nah ini pentingnya tauhid itu. Gak usah takut nanti dicurangin. Aduh lu capek lu kayak begitu. Apalagi di penghujung-penghujung seperti ini. Kita mesti ngapain kira-kira? Satu, kuatkan dulu. Ikuti saya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Lahul mulku. Saya tekankan 3 kali. Al-mulukiyah di sini. Tauhid. Soal kekuasaan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ingin dimenangkan pemimpinmu sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka baca itu, yakin itu. Kenapa harus baca itu, Ustaz? Ada apa dengan zikir itu? Karena Allah yang mengatakan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ustaz, kenapa ajarkan doa itu kepada kami? Karena Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, lalu iman kalian kalian sempurnakan dalam bentuk amal saleh di antaranya berzikir, berdoa dan berikhtiar, bahwa kamu akan diberikan tiga hal. Satu, akan diberikan kepada kamu kekuasaan untuk memimpin, tapi memimpin bukan sekedar untuk berkuasa. Untuk apa? Agar dijayakannya kamu dalam menegakkan agama kamu. Kamu akan diberikan kebebasan murni menegakkan syariat agama kamu. Tapi agama yang kamu tegakkan nantinya adalah bukan agama abal-abal. Karena ada yang ingin beragama tapi agama abal-abal. Agama yang akan kamu tegakkan dengan izin Allah adalah alladzir tadha lahum. Agama yang telah Allah ridhoi buat kamu. Yang agama abal-abal gimana tuh? Enggak enak ngomonginnya hari ini. Dia pakai nama Islam juga. Saya ini Muslim. Daripada menjual saham bir Pemda DKI, itu riba, dosanya besar. Mendingan buat investasi bir. Abal-abal gak itu? Asli abal-abal itu. Dia pikir kalau gak dijual gak riba gitu. Goblok. Itulah agama abal-abal itu. Saya Muslim. Terus? Kalau ada LGBT itu fitrah dia. Nah lo. Abal-abal gak ini? Abal-abal. Saya Muslimah. Ini saya berjilbab. Jadi kalau ada suami menyetubuhi istrinya, istrinya capek pulang kerja, disetubuhi, dia gak rela, kekerasan dalam rumah tangga. Ya memang keras lah saat itu. Kalau gak keras gak mungkin terjadi. Betul gak? Karena dia Muslim tapi agamanya abal-abal, tidak pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri yang menolak disenggamai oleh suaminya, tadi hadisnya dengar gak? Ya. Kemudian suaminya marah, maka dilaknat si istri sampai pagi. Kira-kira hadis itu kepake gak sama agama-agama abal-abal itu? Itu kekerasan dalam rumah? Ya iyalah keras. Baik. Yang akan Allah berikan kepada kamu adalah agama yang Allah ridhoi buat kamu. Kalau kamu beriman dan menyempurnakan imanmu dengan amal saleh. Di antaranya adalah, kalau ingin dapat pemimpin, saya mau tanya, selama pemimpin kita dicukongi oleh cukong politik asing dan aseng, apakah dia bisa mengabdi untuk rakyat? Omong kosong. Pencitraan aja semua. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar 2019... Sudah jelas lah, jadi ini maksud saya, agar kita mendapatkan pemimpin yang tidak dibiayai oleh cukong-cukong politik. Gimana caranya? Kita yang biayain, betul gak? Oh sekarang udah mulai banyak yang loncat ini. Apa? Gak tega saya menyebutnya. Sekarang udah mulai banyak pengusaha-pengusaha ini kan kadang-kadang ya oportunis kan. Tunis itu kan tahu opor pakai tumis. Udah mulai pasang dua kaki, yang tadinya kemarin takut-takut karena dijegal terus bisnisnya, sekarang udah mulai enggak? Nanti minggu depan akan ada lagi yang tragis, nanti akan mulai banyak. Menterinya pun mulai begini kakinya sebelah. Ini cerita di sono ya, kita cerita di negeri yang... Udah mulai. Dan itu sudah saya lihat, sudah saya dengar. Udah mulai. Ya, udah mulai dua kaki nih. Wah, bahkan udah mulai cari perlindungan. Kalau gue nggak aman di sini, mulai ke sana. Ada. Bener. Ini jenis opor, tumis opor. Opor tumis. Jadi, kalau mau menang ke depan, imannya harus sempurna. Kalau perlu katakan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kalau sampai sini kita masih optimis. Yang membuat takut itu kalimat kedua. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ngerti artinya? Enggak. Sama dong. Itu kalau orang mukmin sudah dibacakan Quran ya, surat Ali Imran 26-27 tuh. Ya. Dia akan semangat walaupun dikasih surat cinta oleh Bawaslu. Saya di Jogja dikasih sama Bawaslu. Apa urusannya coba? Gue bukan Jurkam? Iya. Terus gara-gara dikasih surat bawah selu gue gak jalan. Ya enggak lah, maju terus. I love you. Saya coba berdoa, Allahumma malikal mulk. Wahai sang maharaja yang menguasai semua raja berikut semua kerajaannya. Wahai sang maha penguasa yang menguasai semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Yang kau berikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Itu saya motivasi diri saya. Kalau musuh dengar, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, yang mencabut paksa kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Duh. Allah bisa cabut paksa. Bisa enggak? Nah, itu tauhid. Tapi kita enggak tahu siapa yang dimenangkan nanti. Terserah, boleh jadi nomor satu belum tentu menang. Ya, boleh jadi nomor dua belum tentu kalah. Siapa tahu 02 yang menang. Dan siapa tahu 01 yang? Saya tidak tahu. Saya enggak kampanye kan? Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya. Pada ujung ayat nanti ayat 27-nya itu. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pemimpin, belajar dari ayat ini, saya enggak tahu Qodarul ayatnya cocok enggak sih dengan peristiwa hari ini? Saya enggak cocok-cocokin loh. Tapi memang untuk mentadaburi ayat itu pada hari ini, ya tabut kita sesungguhnya adalah ya keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya banyak berzikir, saya sebut begitu. Apalagi kalau sudah baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaaha rujuman lish-shayaatin lahum 'adaabas sa'ir walilladheena kafaru bi rabbihim 'adaabu jahannam wa bi'sal masiir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Nah sampai di sini. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَيْ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Walaqad kadzdzabal ladzi fa kaifa kana nakir awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء Konsep kekuasaan Allah di surah Al-Mulk itu luar biasa. Makanya orang yang membaca surah ini insya Allah, apalagi menghafalnya dan membacanya sebelum tidur di malam hari, kuburannya akan terang. Lapang kuburannya. Kuburannya lapang apalagi rumahnya. Iya enggak? Kuburannya terang apalagi dunianya. Itu orang yang yakin kepada Allah. Makanya kenapa Fir'aun harus memimpin? Ya maunya Allah. Tapi kan maunya Allah ada alasannya. Ya iya mayoritas masyarakatnya kufur. Menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Di sini salahnya kaum Fir'aun. Memang suka-suka Allah lah siapa yang harus jadi pemimpin di muka bumi ini. Namrud harus jadi pemimpin. Maunya siapa? Maunya Allah. Tapi kenapa Allah jadikan Namrud? Namrud menjadi pemimpin karena masyarakatnya pengecut. Kalau semua pengecut, gimana jadinya? Ajalah, saya kan ASN. Iya, satu. Ustadz ajalah, karena kan saya pengusaha, saya kan gak bisa nanti. Iya, terus apa lagi? Apalagi pemuda paling enak banget kalau dengar kayak gitu. Harusnya kan pemuda paling depan. Nah, saya mau cerita sama pemuda. Ini pemuda semua yang ada di sini, pemuda juga. Celakanya kalian ini menjadi makhluk akhir zaman. Itu udah takdir Allah lah celakanya kalian hidup. Ya. Dan celakanya lagi kalian nih. Iblisnya udah tambah pengalaman. Celakanya kalian sekarang. Udah tambah profesional gak iblisnya? Tambah gak? Paham. Dan celakanya lagi kalian nih. Sebagai makhluk akhir zaman. Musuh kalian itu, selain musuh kalian hari ini, musuh orang tua kalian, nenek moyang kalian seperti Crusader, perang salib itu kan dendam kusumat sama kalian kan? Kalian ikut perang gak pada saat itu? Sampai kalian ditembakkan tuh kemarin di New Zealand. Ya. Surya dihancurkan, itu celakanya kalian hari ini. Kesian deh lo. Jadi pemuda, kalian ini gak ngapa-ngapain aja ditembakin. Sadar gak sih? Nih lo nih, biar saya pahamin nih. Kalian nih baik-baik ya. Baik-baik nih kalian gak ngapa-ngapain, gak nyusahin orang. Diserang gak? Diserang. Udah diserang, dibalik papan, dipalu lagi. Saya mau nanya nih, sudah tahu kondisi kalian sebagai pemuda hari ini? Terus gimana jawab kalian? Iblis sudah tambah profesional. Gimana ngadepinnya? Satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang membuat kamu menang, seprofesional apapun iblis, yang membuat iblis nangis sama kamu, kesel banget sama kamu, kalau kamu menjadi hamba yang ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan surah Al-Ikhlas itu, kamulah menjadi pemenangnya. Aku ikhlas kalau itu versi lu. Al-mukhlasin adalah orang yang Allah sendiri mengatakan dia sudah ikhlas kepadaku. Karena segala sesuatunya tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Waktu dibilang kul huwa, dibilang Allahu ahad. Tidak ada di dalam hatinya selain Allah. Kemarin saya gambarkan orang ikhlas itu berkata begini, barang siapa yang meninggalkan perbuatan baik karena takut dipuji manusia, berarti dia sudah riya. Dan biasanya kan orang berbuat baik dipuji kemudian senang riya. Gara-gara takut dipuji kemudian dia gak berbuat, itu riya namanya. Dan orang yang beramal karena manusia sudah musyrik gitu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jadi orang ikhlas itu mesti bersih hatinya. Berat gak kira-kira? Perlu ilmu gak? Dari mana ilmunya? Ya Al-Quran. Nah yang kedua tadi saya bilang apa? Kalian ini hidup zaman sekarang terpaksa mewarisi musuh nenek moyang kalian di perang salib, betul gak? Itu perang salib itu Irak itu. Bush Junior kan yang bilang. Bahkan di tank-tank dikalungin salib sama evangelical itu. Christian evangelical itu. Ini adalah crusader. Ini balas dendam terhadap perang salib. Sementara kalian gak punya perasaan itu kan? Kayaknya saya gak ada masalah deh sama dia. Bukan gak ada masalah, lu yang kudet. Jadi bagaimana menghadapinya? Ya harus selalu dalam kondisi siaga pemuda itu. Anda nih gak ngapa-ngapain aja diserang. Dengan berbagai macam serangan media, membentuk opini, dihajar terus. Silakan aja berdoa, Ustadz saya di masjid aja deh. Hilang tawa lu. Baru setelah itu gak boleh azan bahasa Arab. Itu terjadi di Turki. Tapi saya bukan bercerita tentang Indonesia ya. Karena ada yang baper di Indonesia. Tanya nanti kalau ya entahlah. Dibilang hoax-hoax itu ya. Enggak lah. Saya gak bilang begitu. Tapi pemuda, kalian kalau gak bangkit nih. Gak punya jiwa tauhid. Gak punya mental siaga. Habis kalian. Terus yang ketiga apa saya bilang tadi? Celakanya jadi penduduk akhir zaman. Dan yang pertama iblis tambah profesional. Kedua, musuh nenek moyang. Ketiga, apa? Hah? Kalian ini hidup di tengah kerancuan ilmu, kerancuan moral. Udah dirusak sudah. Tambah lagi kalian ini, kalian dipilihkan pemimpin oleh dia yang kacau. Agama kalian pakai sudut pandang mereka. Dijungkir balikan. Yang soleh dianggap teroris. Yang bertakwa dianggap radikal. Yang berinfak dianggap mendanai teroris. Semua dijungkir balikan. Di zaman kalian berada hari ini. Sementara hal-hal yang bersifat kejahatan dianggap sebagai sebuah pembenaran dan kebenaran. Ya kalau kita lihat pada hari ini, kalau kalian gak betul-betul kembali kepada nilai-nilai moralitas Al-Quran dan As-Sunnah, lenyaplah hidup kalian. Rusaknya moral itu puncaknya kalau sudah dirusak ilmunya. Kalau ilmu sudah dirusak, rusaklah semuanya. Dan ini perusakan ini sangat destruktif. Jadi apa yang harus kalian lakukan menghadapi situasi seperti ini? Saya harus kembali kepada sumber ilmu yang paling sejati. Saya harus menimbahnya. Saya pun tidak akan pernah berhenti. Saya baca lagi, tafsir lagi. Apalagi kira-kira yang bisa menguatkan saya. Hancur sudah dunia Islam di Barat. Sudah lama. Di Arab. Terakhir Afrika. Afrika sebentar lagi selesai karena sekarang Sudan pun sudah diambil. dan tinggal diganti Sudan ini pemerintahan. Bagaimana caranya ke depan ini dengan kekuatan yang tersisa di dunia Islam? Kalian coba bertanya sama diri sendiri, apa sih maksud Allah kok menjadikan Indonesia itu sebagai muslim terbesar sedunia? Apa maksud Allah kira-kira? Coba lihat, dunia Arab pernah enggak mendapatkan amanah kemuliaan membawa panji Islam di muka bumi? Pernah. Bangsa Afrika pernah enggak? Pernah. Bangsa Persia pernah enggak? Bangsa Eropa pernah enggak? Yang belum? Nih, orang-orang Melayu Asia Tenggara nih. Giliran kalian. Udah siap? Udah bisa apa? Ditanya senyum-senyum. Udah bisa bikin apa? Nasi goreng Taichan. Cukup buat perang gituan. Harus siap. Tapi pertanyaannya, kekuatan pemuda itu sebetulnya di mana sih awalnya? Di mana kekuatan daripada awalnya? Hah? Nih. Di keyakinan, di iman, di dalam hati. Ini kekuatan yang paling mendasar. Karena Imam As-Safar ini mengatakan ada 4 benteng yang harus dimiliki kalau kita ingin menjadi yang kuat. Beliau bilang begini. Saya mencatatnya, kalau ingin jadi pemuda, As-Safar ini, ada 5 benteng. Benteng pertama, benteng emas. Benteng emas itu adalah iman. Yang kedua, benteng perak. Benteng perak itu adalah al-ikhlas. Yang ketiga, benteng besi. Ayo nunggu-nungguin dulu. Harus cepat nulisnya pemuda. Ini orang tua sih yang nanya susah. Orang lagi ngobrol sama anak muda yang tua lagi ya. Udah lambat mikirnya, lambat pula nulisnya. Makanya pakai HP rekam aja. Ini buat anak muda yang tulisnya cepet. Sorry ya, agak-agak rese kadang-kadang UBN nih. Yang pertama apa? Emas. Apa itu emas? Yang kedua? Apa itu perak? Yang ketiga? Apa itu besi? Melaksanakan semua kewajiban yang fardu-fardu. Itu benteng. Dan yang keempat? Batu. Batu itu apa? Jalankan yang sunnah-sunnah. Dan yang kelima adalah benteng tanah. Apa itu tanah? Adab, akhlak. Kalau kamu punya 5 benteng ini di dalam hidupmu, insya Allah kamu sudah punya benteng. Artinya, insya Allah tahan dari serangan musuh, tapi belum bisa menang. Hanya punya benteng. Untuk serangan tentu ada hal lain lagi. Amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Coba sebutkan 5 benteng kita. Iman, ikhlas, kewajiban-kewajiban, sunnah, dan adab. Emas, perak, besi, batu, dan itu benteng. Insya Allah kalau kamu punya iman, punya ikhlas, sampai hari ini, iman kita harus selalu kita perbaharui. Setiap hari. Minimal katakan kepada temanmu dan satu halaqahmu, ta'al najlis sa'alil iman. Yuk duduk 1 jam untuk menambah iman kita. Biasanya kalian ngapain? Nongkrong yuk, ngopi yuk, terus ngapain di situ? Tambah iman atau kurang iman? Tidak bisa, tambah iman selalu. Yang kedua, ikhlas. Mengosongkan at-tabarri min kulli ma dunallahi. Mengosongkan hati ini dari semua yang bukan Allah. Tapi ini perlu ilmu lagi. Jangan sampai akal lagi kemudian yang masuk. Atau ilmu yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk. Kita akan menjadi pengecut-pengecut semuanya. Ketakutan itu bisa merubah takdir atau tidak? Nih kita takut nih kemudian gak jadi perang, merubah takdir apa enggak? Anda takut hujan, hujan kemudian turun apa enggak? Ya, waktunya turun ya turun lah. Jadi semua itu harus digunakan dengan ilmu untuk bisa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ikhlas kemudian apa? Jalankan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Sebab itu benteng hidup kamu. Kalau kamu sudah meremehkan yang wajib, ya subuhnya telat terus. Apalagi yang wajib-wajib. Zakatnya gak mau bayar zakat. Apalagi yang wajib. Puasanya bolong-bolong gak bayar utang. Sebentar lagi bulan Ramadan belum bayar utang. Gua nggak bayar kelewatan. Kemudian apalagi? Yang wajib-wajib nih, apalagi? Kan selain rukun Islam, tentang berhijab wajib nggak? Berinfak wajib, karena sebagian dari harta kita milik siapa? Milik orang lain. Jangan makan sendiri. Kalau sudah berani meninggalkan yang wajib-wajib, zikir wajib nggak? Wajib. Nah, semua yang wajib-wajib ini kalau kamu tinggalkan, bahaya buat kamu. Setelah itu mengerjakan yang sunnah, membentengi yang wajib kamu. Baru kemudian berakhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia ini, menjaga kesucian diri. Kalau itu sudah dimiliki oleh pemuda lima ini, ya, tapi butuh penjelasan agak detail, kalau kamu sudah punya yang lima ini, insya Allah, dimanapun kamu berada, di lingkungan manapun berada, benteng kamu insya Allah kuat. Kalau adab sebagai muslim dan muslimah sudah ditinggalin, nah mulai itu, error di situ nanti cara berpikirnya, ya. Masalah kebersihan tidak diperhatikan, kesucian diri tidak diperhatikan, kesucian pandangan halal haram, mana yang halal didengar dan haram didengar, mana yang halal dilihat dan haram dilihat, mana yang halal diucapkan dan mana yang haram diucapkan. Halal haram kalian sudah mulai tinggalkan, masuk lagi nanti ke masalah sunnah. Kalian sudah gampang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Sunnah ditinggalkan, maka wajibnya keteteran. Wajibnya sudah gak bagus, biasanya sudah kurang ikhlas. Runtuhlah iman. Tapi jika ingin menjadi pemenang, harus tambah dua. Amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Jihad harta sebelum jihad nyawa. Dan semua yang terbaik yang bisa kamu berikan untuk agama ini, berikanlah. Termasuk jihad menuntut ilmu. Fahuwa fisabilillah. Ini buat anak-anakku yang sedang belajar pada hari ini. Teruslah berjihad di jalan ilmu. Ada yang berperang, tapi kalian bertugas mencari ilmu. Tapi cara mencari ilmu kalian, jangan kalah dengan sedang berjihad di medan perang. Kalau di medan perang, kemudian ketiduran lama, ketembak musuh gak? Ya, ini misalnya lagi perang nge-game. Jadi sandra gak kira-kira? Begitu pula, kalian jadi pelajar, kalian jadi mahasiswa, sebetulnya kalian sedang berjihad di jalan ilmu. Kebanyakan nge-games. Di sandra gak sama setan? Di sana. Kebanyakan tidur. Dibunuh gak sama setan hati kamu? Dibunuh. Jadi menuntut ilmu itu seperti orang berjihad. Enggak banyak tidur, enggak banyak main. Pokoknya ilmu. Dan ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang ingin saya pesankan sebagai tadaburnya pada malam hari ini. Dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Mudah-mudahan minggu depan kalau ada sesuatu yang baru, kalian mau komen, nanti saya tambahin. Terima kasih. Jadi tabut kalian apa kira-kira? Al-Quran tab, apalagi kalau tadi itu suara al-muluk difahami, itu jadi tabut kalian. Ya, persepsi kalian diisi dengan ayat di surah al-muluk, kalian akan menjadi orang hebat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.